teman-teman semua, janganlah kalian lupa. Kalau tanpa ini semua, kita bukan siapa-siapa. Wahai guru ku tercinta, ku ingin selalu bersama. Bukan di dunia saja, tetapi kekal di syurga. Pesantrenku kan ku kenang selamanya. Yang kau cintai tersenyum.